kurang dengan kemaksiatan. Ya. Apa yang boleh disebutkan di sini, ini sudah penyebutan global akidah as-salaf ashabul hadid, bahwa iman itu di kalangan ahli sunnah adalah hal yang mengumpulkan lima perkara. Siapa yang meyakini lima hal ini, maka dia telah selamat dari seluruh kelompok yang menyimpang di dalam masalah iman. Ya. Iman adalah qaulun, dia ucapan. Wa amalun, amalan. Wa ma'rifah, ma'rifah kadang diibaratkan juga oleh para ulama yang lain dengan kalimat ikrar, penetapan, dan kadang diibaratkan dengan al-i'tiqad, keyakinan. Ya. Yazidu bis-ta'a, bertambah dengan ketaatan, ini keempat. Bertambah dengan ketaatan. Kemudian yang kusubul ma'asiyah, berkurang dengan kemaksiatan. Ini lima hal yang harus diyakini. Sebab lima perkara yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, al-iman bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu 73 bid'ah, antara 3 sampai 9, berarti 73 sampai 79 cabang. A'lahu qawlu la ilaha illallah, atau a'lahu qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adunaha imatatul adha mitarik, paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal hayaib syu'batun wal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Maka Rasulullah menyebutkan cabang-cabang keimanan. Kemudian Nabi memberi tiga contoh mewakili cabang-cabang ini. Contoh yang pertama, ucapan la ilaha illallah, inilah qaulun, ucapan. Contoh yang kedua, imatatul adha anit tariq, mengukurkan gangguan dari jalan. Ini apa? Amalan, perbuatan. Kemudian yang ketiga, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini berkaitan dengan hati, tukar. Sebab rasa malu itu kaitannya dengan hati. Rasa malu dari amalan hati yang nampak pengaruhnya di tubuh. Ya. Begitu. Maka inilah iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan iman, atau di dalam ayat Al-Qur'an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang iman, apa-apa yang merupakan keimanan, semuanya tidak keluar dari ini. Ya. Kadang dia ada ucapan, dan kadang perbuatan, dan kadang keyakinan, dan kadang terangkul dari tiga sekaligus. Ya. Jelas? Kemudian iman itu bertambah, bisa bertambah dengan ketaatan. Semakin seorang berbuat ketaatan, maka imannya akan semakin bertambah dan bertambah. Ya. Imannya akan semakin bertambah dan bertambah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang tambahan-tambahan keimanan ini. Ya. Kamal ladzina amanu tazadatkum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka bertambah keimanan. Ayat yang lain, alladzina qala lakum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum tazadatkum imana. Para sahabat yang manusia berkata kepada mereka, sungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk mencelakakan kalian, maka mereka bertambah keimanan. Ya. Mereka bertambah keimanan. Nah. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambah orang-orang yang mendapat petunjuk, ditambah petunjuk lagi. Menunjukkan bahwa iman itu apa? Bertambah. Dan banyak lagi dalil. Ya. Yang menunjukkan tentang hal ini. Demikian pula iman itu bisa berkurang. Tadi saya sebutkannya tentang kisah yang orang dikeluarkan dari neraka, ada yang satu biji gandum, kemudian lebih kecil lagi sampai biji darah, menunjukkan imannya bisa semakin berkurang dan berkurang dan berkurang. Iya. Dan mungkin ini juga bisa diambil pendalilan dari surah Al-A'raf. Iya. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka bertambah rujuk kehinaan di atas kehinaan mereka. Iya. Ayat di surat Tawbah maksud saya, di akhir surat Tawbah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa'in lam yastati' fabilisani. Fa'in lam yastati' fabiqalbi. Wadhalika adha'ful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Yang menunjukkan bahwa keimanan bisa berkurang. Maka ini global dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sesat di dalam masalah ini dua golongan. Yang pertama kelompok Al-Murjiah, dan yang kedua kelompok Al-Wa'idiyah. Kelompok Al-Wa'idiyah. Kelompok Al-Murjiah, mereka ada beberapa sekte di dalam hal ini. Ya. Ada beberapa golongan. Yang paling pertamanya adalah yang jelas seluruh dari kelompok Murjiah dikumpulkan oleh satu kesepakatan. Kelompok Murjiah mengeluarkan amalan dari keimanan. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Mereka anggap bahwa amalan tidak termasuk dari rangkaian keimanan. Iya. Ini pendapat kelompok Murjiah. Itu pun mereka ada beberapa kelompok di dalamnya. Ada kelompok Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup ma'rifah, keyakinan saja. Iya. Walaupun tidak beramal, tidak berucap, tidak ada masalah menurut mereka. Nah, iya. Dan keyakinan Murji'i atau keyakinan orang-orang Jahmiyah ini mengharuskan bahwa Fir'aun, Iblis, mereka juga mukmin. Iya. So, Fir'aun dan Iblis mengakui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Mereka meyakininya Fir'aun, juga meyakininya. Iya. Di masa dia hidup dan ketika akan meninggal. Di masa dia hidup, dia tahu betul akan kebenaran Nabi Musa. Cuma karena kesombongan saja. Iya. Dalam Al-Quran Allah firman, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْكَ أَنْفُتُهُمْ بِلْمَنْ وَعُلُوَا. Iya. Mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Padahal jiwa-jiwa mereka meyakini benarnya apa yang dibawa Nabi Musa itu. Mereka menentangnya hanya sekedar apa namanya permusuhan dan ingin meraih ketinggian di muka bumi. Jelas sampai sini? Baik. Demikian pula Iblis. Iblis dia mengakui tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan rububiyahnya. Maka ini dari ucapan ya Jahmiyah mengharuskan bahwa Fir'aun dan Iblis ya masih bukan sebagai apa? Mu'min. Dari keyakinan masih berjalan diwarisi terus dari masa ke masa keyakinan Jahmiyah ini. Sampai datang Ibn Arabi, dia menulis buku tentang keimanan Fir'aun. Ya, bahwa Fir'aun adalah seorang mu'min. Ya. Dulu di sana di di mana di Makassar tahun 90-an ada yang bikin seminar. Judulnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Jadi ini keyakinan masih terus ada dari keyakinan Jahmiyah ini. Dasar keyakinan ini bermula dari sini. Mereka mengatakan bahwa iman hanya apa? Hah? Hanya etikat saja, keyakinan, hanya sekedar ma'rifah, mengenal saja. Baik. Baik. Kelompok yang kedua dari kelompok Murjiah, sebut dengan kelompok Al-Karramiyah. Menurut Muhammad bin Karram. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup ucapan dengan lisan saja. Ucapan dengan lisan saja. Iya. Jadi keharusan dari ucapan mereka, kaum munafikin juga, mereka ada apa? Mu'min, orang-orang munafik. Iya. Yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Kau berikan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya. Ini mengharuskan bahwa mereka juga adalah mukmin. Iya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang disebut dengan nama Murji'atul Fuqaha. Ada kelompok, dua kelompok yang lain yang cuma seringkas di sini. Ada yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Mereka mengatakan bahwa iman, ucapan dan keyakinan, amalan tidak masuk dalam rangkaian keimanan. Ya, ini yang dibantah oleh para ulama. Adapun ucapan Jahmiyah Al-Karramiyah itu jelas kesesatannya. Tapi ucapan fuqaha, Murji'atul Fuqaha ini, mereka dari ahli fikih. Ya. Dicetuskan oleh Hammad bin Abi Sulaiman, dikutip oleh Abu Hanifah dan banyak orang Kufah yang mengikuti mazhab ini. Jelas dalam bab keimanan. Karena itu para ulama membantah mereka, mengkhususkan sebab ada bentuk syubhat pada diri mereka. Bunyilah yang ditulis oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam risalah beliau Kitabul Iman. Ya, beliau membantah dan menjelaskan hal ini. Ya. Baik. Dari ini kelompok Al-Murji'ah. Sesatnya mereka karena mereka keluar dari tiga rangkaian ini. Ya. Ini kata Imam Al-Barbahari, siapa yang berkata iman itu qaul, ucapan, amalan dan keyakinan, maka dia sudah keluar dari Murji'ah, lepas dari Murji'ah dari awalnya sampai akhirnya. Ya. Dari awalnya sampai akhirnya. Kelompok yang kedua yang menyimpan dalam masalah iman adalah kelompok Al-Wa'idiyah. Kelompok Al-Wa'idiyah di sini adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu hanya satu bagian. Ini asal kesesatan mereka. Mereka mengatakan iman itu satu bagian. Kalau pergi sebagiannya, pergi seluruhnya. Jelas? Bukan pula Murji'ah. Murji'ah juga sama sebenarnya pemikirannya. Mereka mengatakan iman itu satu bagian. Kalau tetap sebagiannya, maka tetap seluruhnya. Tetap sebagiannya, tetap seluruhnya. Ya, karena itu kalau ada yang berbuat dosa besar, di sini berbeda antara Murji'ah dan Khawarij dalam memberi hukum. Ya, kalau Khawarij, dia berbuat dosa besar, artinya hilang sebagian dari keimanannya. Kalau hilang sebagian dari keimanannya, berarti dia kafir, hilang seluruhnya. Ya, berbeda dengan Murji'ah. Ya, berbuat dosa besar, hilang sebagian, masih ada asal keimanan. Maka dia adalah mukmin, tetap sempurna keimanannya. Mereka katakan tetap apa? Sempurna keimanannya. Ya, jelas. Ada pun ahli sunnah, mereka mengatakan bahwa pembuat, orang yang berbuat dosa besar, dia adalah mukmin. Bermaksiat dengan kemaksiatannya. Atau dikatakan dia adalah mukmin kurang keimanannya. Kurang keimanannya. Tidak mereka kafirkan seperti orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Tidak pula mereka katakan bahwa imannya sempurna. Ya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah. Baik. Ini global dari keyakinan ahli sunnah berkaitan dengan masalah iman. Kata penulis rahimahullah, kala Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqub sa'altu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah anil iman iman al-ziyar wa al-niqtan faqala haddathana al-hasan bin Musa al-Ashyar wal haddathana Muhammad bin Salama wal haddathana Abu Ja'far al-Qatni an abihi an jadihi an Umar bin Habib qala al-iman yazid wa yanqus faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu qala idha dhakarna Allah fahabibnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu wa idha ghafalna wa dhayyana wa nasina fadhalika nuqsanuhu. Ya, di sini beliau membawakan riwayat dari Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syafiq. Beliau bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad ditanya tentang makna tambahan dan kekurangan keimanan. Maka beliau pun membawakan sanadnya kepada Umar bin Habib. Umar bin Habib. Ya. Dan Umar bin Habib ini Umar bin Habib, beliau salah seorang sahabat. Umar bin Habib berkata bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kemudian ditanyakan bagaimana tambahannya dan bagaimana berkurangnya. Maka beliau berkata, kalau kita menyebut Allah, kita memujinya lalu bertasbih kepadanya, maka itulah tambahannya. Jadi amalan ketaatan yang dilakukan menambah keimanan. Dan kalau kita lalai, kita menelantarkannya atau melupakannya, maka itu adalah kekurangannya. Jelas? Ya. Kemudian kata beliau, akhbarana Abu Hasan ibn Abi Ishaq al-Mujakki, qala haddatsana Abu, qala haddatsana Abu Amr al-Huri, qala haddatsana Muhammad bin Yahya al-Dhuhri, wa Muhammad bin Idris al-Makki, wa Ahmad bin Shaddad al-Tirmidhi, qalu haddatsana al-Khudaydi. Qala haddatsana Yahya bin Sulaim. Ya. Al-Khudaydi berkata, menceritakan kepada kami Yahya ibn Sulaim. Nah, Yahya ibn Sulaim. Ini sanad yang apa kitab dari Al-Khumairi dari Yahya bin Sulaim ini diriwayatkan oleh banyak a'immah. Diriwayatkan oleh banyak a'immah. Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala juga menyebutkannya dalam syariah. Yahya bin Sulaim berkata, "Sa'altu asyratan min al-fuqaha 'anil iman." Ya. Dia berkata, saya bertanya kepada 10 dari ahli fikih tentang iman. Perhatikan ini bagaimana beliau bertanya kepada guru-gurunya masalah yang sama, dia tanyakan apa itu iman, ternyata semuanya jawabannya sama. Ya. Semuanya jawabannya sama. Dan itulah akidah ahli sunnah, tidak ada perselisihan. Tokoh-tokoh dasar-dasar akidah ahli sunnah tidak ada silang pendapat. Jelas ya? Kalau ada perselisihan pendapat itu di masalah cabang, di masalah cabang perselisihan pendapatnya. Misalnya tadi saya sebut tentang masalah ru'ya, melihat Allah pada hari kiamat. Melihat Allah pada hari kiamat sepakat ahli sunnah, Allah akan melihat pada hari kiamat. Tapi dalam masalah syaban, ya apakah Nabi melihat dengan mata hatinya dan dengan mata kepala, ini ada silang pendapat. Ya, apakah orang kafir juga melihat, orang-orang munafik juga melihat di Arafat al-kiamat, ini ada silang pendapat. Jelas? Tapi asal masalah Allah melihat pada hari kiamat sepakat ahli sunnah, tidak ada silang pendapat. Ya. Begitulah. Dalam masalah keimanan pun demikian. Perhatikan di sini, Yahya bin Sulaim bertanya kepada 10 fuqaha, jawabannya sama. Dan Imam Al-Bukhari, sebagaimana yang dimiliki oleh Hafidz Ibn Hajar, ya, bahkan disebutkan oleh Allah Laka'i dalam syarah usul retikat Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, kata beliau, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Semuanya berkata bahwa iman qawlun wa amalun. Iman adalah ucapan dan amalan. Perhatikan, semua guru yang diucap, semua yang mengatakan iman, ucapan dan amalan. Ya. Dan menunjukkan kedetailan mereka di dalam mempelajari akidah. Tidak mengambil dari satu guru saja, belajar dari banyak guru. Belajar dari banyak guru. Nah, belajar dari metode dan manhaj yang tertanam ya, di kalangan para ulama. Sampai kadang kita duduk ya, kepada seorang guru, belajar. Nah, pernah saya duduk kepada seorang guru, saya katakan, dia minta supaya saya baca falsafatul usul. Ya. Maka saya katakan, saya sudah pernah belajar falsafatul usul. Tapi tidak ada masalah, baca lagi. Ya. Nah, saya baca ulang falsafatul usul, kasbu syubhat, qawaidul arba, baca ulang lagi, tabut tauhid. Dan subhanallah banyak faedah-faedah. Ya. Tambahan yang saya dapatkan. Nah, dan demikianlah ilmu itu. Seorang semakin mengulang dan mengulang, maka dia akan mendapatkan faedah dan faedah. Dia duduk di guru ini, dia akan mendapatkan penjelasan tentang masalah ini dengan suatu metode. Guru yang lainnya dengan satu metode. Tapi kembali kepada makna yang sama. Sehingga semakin mengokohkan makna akidah itu dalam dirinya. Dalam bentuk bagaimanapun dia menerangkannya, dia mampu menjelaskannya. Kalau itu menerangkan akidah, jangan dipahami bahwa mendakwakan tauhid itu dalam arti skala yang sempit. Orang duduk khusus mengajarkan tauhid harus bicara dengan tauhid. Ya. Kita bisa menjelaskan tauhid dari bab fikih. Mengajar fikih bisa menyinggung masalah tauhid. Ya. Mengajar Al-Quran, mengajarkan hadis, apa saja, semuanya bisa kembali kepada tauhid. Sebab agama ini memang kembalinya dasarnya kepada apa? Kepada tauhid. Ya. Kepada tauhid. Karena itu seorang ketika masuk ke masyarakat dan menyampaikan menyuruh kepada tauhid, ya, maka bisa dengan berbagai uslub yang dengannya dia bisa masuk kepada masyarakat dengan menyampaikan tauhid kepada mereka dengan berbagai cara. Ya. Dan disinilah butuh pengetahuan dan orang butuh banyak mengulangi mempelajari tauhid tersebut, memperdalamnya. Ya. Maka Yahya bin Sulaim berkata, saya bertanya kepada 10 dari ahli fikih tentang iman. Faqalu qawlun wa amal. Iman itu ucapan dan amalan. Lalu kenapa bayi di sini kewajiban? Ini tidak bertentangan ya. Dengan ayat yang mengibaratkan iman, ucapan, amalan dan keyakinan. Ya. Ada yang mengatakan ucapan dan amalan juga. Ada yang mengatakan ucapan dan amalan, maksud mereka ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan ada dua. Ada amalan lisan dan ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Ya, kalau begitu sama saja artinya dengan orang yang mengatakan ya qaulun wa amalan wa i'tiqadun, ucapan dan amalan dan keyakinan sama saja. Jelas? Ya. Maka ibarat-ibarat para a'immah kadang terlihat ada perbedaan, tapi hakikatnya mereka memiliki makna yang sama. Ya. Maka faqalu qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Sekarang beliau rinci siapa saja 10 fuqaha yang beliau tanya ini. Sekarang beliau tanya ke Hisham ibn Hassan, faqala qaulun wa amal. وسألت ابن جريج فقال قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقول قول وعمل. وسألت محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فقال قول وعمل. وسألت محمد ابن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. وسألت فضيل بن رياض فقال قول وعمل. وسألت نافع ابن عمر الجمحي فقال قول وعمل. وسألت سفيان ابن عيينة فقال qaulun wa amal. Ini 10 ahli fikir. Iya. Nah. 9 semua ya. 9. Yang satu lagi apa dia? Ketangan kita dah. Hah? Siapa? Yang belum disebut siapa? Halaman berapa? Ya Sufyan al-Thawri ya, yang kurang. Saya ada sudah ya, Sufyan al-Thawri. Baik. Malik bin Anas. Baik. Ya. Ya harusnya begitu. Baik. Jadi seluruh imam ini Hassan, Hisham bin Hassan ibn Jurayth, Sufyan al-Thawri al-Musanna, Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman, Muhammad bin Muslim al-Taifi, kemudian Fudail bin Iyad, Nafi' bin Umar al-Junayni, Sufyan bin Uyayna, kemudian Malik bin Anas, semuanya berkata bahwa iman adalah qaulun wa amalun. Ya. Nah. Kata beliau akhbarana. Ya. Bagaimana seluruh para imam itu tidak ada yang berselisih, tidak ada yang berselisih. Berbeda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah, ya. Ucapan mereka dan pendapat mereka berbeda-beda dari masa ke masa. Ya. Dari masa ke masa. Di mazhab Asy'ariyah saja, itu sifat yang mereka tetapkan. Terus berkembang mazhab ini, datang orang belakangannya, ditambah oleh Abu al-Ma'ali al-Juwayni, ditambah oleh Imam al-Haramain, sifat yang kedelapan. Sebut dengan nama sifat at-taqwim. Ya. Sifat at-taqwim. Bukan. Terus, mereka terdapat silang pendapat. Adapun ahli sunnah, keyakinan mereka dari masa ke masa sama. Tidak ada silang pendapat. Kemudian kata beliau, akhbarana Abu Amr al-Khuri, qala haddatsana Muhammad bin Yahya. Yang sudah berlalu ya, Muhammad bin Yahya al-Duhli. Wa Muhammad bin Idris. Wa sami'tu al-Khumaydi yaqulu sami'tu Ibn Uyayna yaqul, al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Ibn Uyayna berkata, iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Fa qala lahu akhuhu Ibrahim Ibn Uyayna, maka saudaranya berkata, yaitu Ibrahim bin Uyayna berkata kepada Sufyan bin Uyayna. Sufyan bin Uyayna beliau punya beberapa orang saudara, 5 orang bersaudara beliau, semuanya ahli hadis. Ya. Beliau berkata, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, katulah yang kus, kamu berkata bahwa iman itu berkurang. Fakala uskut ya sabi, beliau berkata, diam kamu anak kecil. Ya. Bala wa yang kus, benar bahkan kurang. Hatta la yabqa minhu shay, sampai tidak tersisa suatu apapun dari keimanan itu. Nah, ini ucapan Ibn Uyayna rahimahullah. Ya. Dan kita telah melihat hadis syafaat ya, bagaimana berkurang dan berkurang sampai sisa apa? Sebiji darah. Sebiji darah. Dan maksud dari ucapan Ibn Uyayna ini rahimahullah bukan artinya tidak ada sama sekali dari nilai keimanan dalam hati. Ya, sebab harus ada dari makna yang membenarkan tauhidnya la ilaha illallah. Ya. Harus ada yang membenarkan makna tauhidnya la ilaha illallah. Jelas? Baik. Kemudian kata beliau, wa qala al-Walid ibn Muslim, sami'tu al-Auza'i wa Malikan wa Sa'id ibn Abdul Aziz, yunkiruna 'ala man yaqul iqrarun bil 'amal wa yaquluna la imana illa bi 'amal. Ya. Kata al-Walid bin Muslim, saya mendengar al-Auza'i Imam Malik, Al-Auza'i Imam Negeri Syam, dan Sa'id bin Abdul Aziz, Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanufi, beliau ahli fikih dari negeri Dimashq. Ya. Mereka mengingkari orang yang mengatakan bahwa iman ikrar bila amal, cukup pengakuan tanpa amalan. Beliau ingkari, mereka ingkari orang yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Yaqulun, dan mereka berkata, la imana illa bi amal, tidak ada iman kecuali dengan amalan. Ya. Tidak ada iman kecuali dengan amalan. Ya, harus ada amalan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'u salatakum." Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala "Wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menelantarkan iman kalian. Iman apa yang diinginkan ini? Sini. Itu salat. Bagaimana salat disebut dengan nama apa? Nama iman. Menunjukkan bahwa amalan adalah bagian dari keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimaanan." Ya, "wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuuna ash-shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan." Ya. Disebutkan sini dari amalan, sungguh orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah, ya, bergetarlah hati-hati mereka. Dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Ya. Ini bagian dari amalan, sholat dan zakat. Sebenarnya setelah itu Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang yang beriman dengan sebenar benar keimanan. Maksudnya ini kan bahwa amalan juga masih dalam rangkaian keimanan. Qultu faman kana ta'atuhu wa hasanatuhu akthar fa innahu akmalu imanan mimman kana qalil at-ta'ati kathir al-ma'siyah wal ghaflah wal ida'ah. Ya, kata beliau, kata Al-Ajurri, saya berkata, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, saya berkata, siapa yang ketaatan-ketaatannya dan kebaikannya lebih banyak, maka keimanannya lebih sempurna daripada orang yang sedikit ketaatannya, banyak maksiatnya, banyak kelalaian dan banyak dia melantarkan. Kata beliau, sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz. Dan saya mendengar al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz yaqul, sami'tu Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Baqiyah al-Jallad yaqul, sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Khuzaimah, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqul, sami'tu Ahmad ibn Sa'id al-Rabati yaqul, qala li Abdullah bin Tahir, ya Ahmad, إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم المعرفة إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. والثاني أنه ليس للإيمان عندكم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى أو ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. Berkata kata Ahmad bin Said Ar-Rabati, Abdullah bin Tahir sudah berlalu ya, Amir Abdullah bin Tahir. Dia berkata kepada Ahmad bin Said, "Wahai Ahmad, sungguhnya kamu benci mereka kaum itu, kamu bencinya karena kejahilan." Ya. Maksudnya kelompok murjia. Ya. Kamu benci kelompok murjia ini karena kejahilan. Adapun saya kata Ibn Tahir, saya membenci mereka di atas pengetahuan. Saya membenci mereka di atas pengetahuan. Awal perkara mereka, orang murjia, mereka tidak melihat ada ketaatan bagi penguasa. Iya. Ini awal kesesatan mereka. Kesesatan mereka yang kedua, iman itu tidak ada artinya di sisi mereka. Iya. Kata Ibn Tahir, wallahi saya tidak mungkin mengatakan bahwa iman saya sama dengan imannya Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya Tamim al-Naisaburi, imam terkenal di masanya. Dan dia termasuk tinggal di tempat Abdullah bin Tahir, dari ulama yang terkenal. Ya. Kata Ibn Tahir, saya saja tidak mampu mengatakan iman itu sama seperti imannya Yahya bin Yahya atau imannya Ahmad bin Hanbal. Dan mereka itu mengatakan, orang-orang murjia mengatakan bahwa iman kami sama dengan imannya Jibril dan sama dengan imannya Mikail. Ya, sebab bagi mereka iman itu dalam hati saja, keyakinan, ucapan, amalan tidak ada gunanya, tidak mempengaruhi. Ya. Yang sana rajin sholat di masjid, rajin tahajud, rajin beramal kesalihan, sama saja dengan orang yang rajin mabuk-mabukan, rajin berzina, mencuri, sama saja bagi orang-orang murjia. Sebab amalan bukan bagian dari keimanan. Itu kesesatan mereka. Jelas ya? Iya. Sesungguhnya Sami'tu al-Hakim yaqul, dan Sami'tu al-Hakim berkata, Sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani yaqul, Sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Shu'aib yaqul, Sami'tu Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali yaqul, Qadima ibn al-Mubarak al-Rajia, faqama ilayhi rajulun min al-Ubbad, Abban bihi annahu yadhhab madhhab al-Khawarij, faqala lahu ya Aba Abdurrahman, ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجيا؟ فقال لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. لو علمت أني قبلت طيب. لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. Kata beliau, Ishaq bin Rahawi bercerita, Ibn Mubarak datang ke Rai. Yes. Datang ke negeri Rai. Ini juga sama dengan Marwazi. Maru kalau diberi nisbat Marwazi. Dari negeri Rai kalau diberi nisbat Ar-Razi. Begitu nisbatnya. Dia datang ke negeri Rai. Maka berdiri seorang dari ubat, dari ahli ibadah. Dan kata Ibn Rahawi, sangkaan saya bahwa dia adalah seorang yang bermazhab Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij, ya. Mereka punya dari ibadah. Nah, itu Nabi SAW menyebutkan dengan Khawarij, ya, tahtiruna salatakum, amana salatihim. Kalian hinakan salat kalian di depan salat mereka. Kalian menghinakan puasa kalian di depan puasa mereka. Orang-orang Khawarij giat beribadah. Ya, sampai di Ibn Abbas ketika masuk ke kampung mereka, ya, jidat dan kaki-kaki mereka tempat sujud itu hitam sekali. Ya. Hitam seperti bekas-bekas yang ada di hewan karena seringnya dia duduk, karena seringnya mereka salat. Ya. Kemudian ditutupi mereka ada goresan-goresan hitam karena banyaknya mereka menangis sehingga membekas di wajah mereka. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW, kilabu ahli nar, anjing-anjing api neraka, anjing-anjing penduduk neraka. Ya. Dan mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, ar-ramiyah bisa diartikan busur dengan yang paling tepatnya, dan bisa diartikan ar-ramiyah sasaran, ya, keluar dari sasarannya. Nah, begitu. Maka orang yang berdiri bertanya, dia ahli ibadah, berdiri bertanya tentang madhab khawarij. Maka dia berkata, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berzina, mencuri, minum khamar, ya, minum-minuman keras? Kata Ibnu Mubarak, saya tidak mengeluarkannya dari keimanan. Maksudnya dia tetap mukmin, walaupun dia berdosa, bermaksiat, tapi dia tetap mukmin, tidak dikeluarkan dari keimanan. Faqala ya Abu Abdurrahman, maka orang khawarij ini berkata, wahai Abu Abdurrahman, ya, kamu sudah tua seperti ini, kamu menjadi murji'ah. Ya. Orang khawarij menyebut ahli sunnah murji'ah. Sebaliknya orang murji'ah menggelari ahli sunnah khawarij. Ya. Demikian. Ahli sunnah dituduh macam-macam. Di bab asma' sifat, dituduh mutawwidah. Ya. Orang mu'attilah menuduh ahli sunnah musyabbihah. Orang musyabbihah menuduh ahli sunnah mu'attilah. Nah, demikian. Tapi ahli sunnah, ya tetap ahli sunnah. Ya. Sama di masa ini, sebagian orang mengikut ahli sunnah dengan penamaan yang tinggi. Dikatakan ahli sunnah terhadap pemerintah adalah murji'ah. Ya. Terhadap du'at, ya, mereka adalah bermadhab syiah rafidhah. Ya. Terhadap ini khawarij, terhadap ini macam-macam dijuluki ahli sunnah. Nah, ini semuanya karena mereka menyimpang di dalam dasar-dasar keyakinan. Ya. Faqala, maka beliau berkata, ketika dikatakan, wahai Abu Abdurrahman, kamu sudah tua seperti ini, kamu menjadi murji'ah. Maka Ibnu Mubarak berkata, orang-orang murji'ah tidak menerima saya. Orang-orang murji'ah tidak menerima saya. Ya, bagaimana caranya? Dikatakan sebagai murji'ah. Ya, orang-orang murji'ah berkata, bahwa kebaikan-kebaikan kita pasti diterima. Kejelekan-kejelekan kita telah diampuni. Ya, cara murji'ah. Ya, mereka, bagi mereka keimanan itu sudah sempurna. Satu kesatuan, tetap sempurna. Walaupun buat maksiat, buat kejelekan, kejahatan, tidak mempengaruhi kesempurnaan keimanan. Ya. Itu orang murji'ah. Ya, kata Ibnu Mubarak, lau alim tuan dikata saya tahu, anni qubilat minni hasanatun, bahwa telah diterima kebaikan dari saya, maka saya akan mempersaksikan bahwa saya sudah masuk surga. Ya. Ini kata Ibnu Mubarak rahimahullah. Kemudian, summa dzakara, an ibn Shaybah. Kemudian dia menyebut dari Ibn Shaybah, عن سلمة بن كهيل عن سفيل بن شرحبيل أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بركات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو وجد إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. Kata beliau, ahli kata iman Abu Bakar ditimbang, ya, dengan iman penduduk dunia, maka sungguh imannya Abu Bakar lebih berat. Imannya Abu Bakar lebih berat. Dan ini dibawakan di sini oleh penulis, beliau menunjukkan bahwa iman itu di kalangan para sahabat, ya, ada yang lebih afdal, yang lebih sempurna keimanannya, dan ada yang kurang. Menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Seorang mukmin semakin dia banyak berbuat ketaatan, semakin banyak hasanahnya, maka imannya akan semakin sempurna. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, semuanya Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad bin Zakaria al-Syaibani yaqul, semuanya Yahya bin Mansur al-Qadi yaqul, semuanya Muhammad ibn Ishaq ibn Haquzuna yaqul, semuanya Al-Husayn ibn Harb Afa Ahmad ibn Harb al-Zahid yaqulu, ashadu anna dina Ahmad ibn Harb alladhi yadinu Allah bihi anna al-iman qawlun wa amalun yajid wa yanqus. Ya. Berkata Al-Husayn bin Harb, dan beliau ini adalah saudara dari Ahmad bin Harb al-Zahid. Ya, Ahmad bin Harb al-Zahid ini dari ahli fikih yang masyhur, terkenal, dan ahli ibadah. Dan beliau terkenal dengan banyak tulisan, banyak karya, ya, mawa'id, nasihat. Dan orang yang terkenal di medan jihad. Ya. Dan dia adalah seorang dari imam yang terkenal. Ya. rahimahullah. Maka ya, beliau difitnah dan dikatakan bahwa mirip dengan padanya ada pemahaman Al-Karramiyah. Maka saudaranya mempersaksikan bahwa ya, saudaranya yaitu Al-Husain bin Haq mempersaksikan bahwa Ahmad bin Haq Az-Zahid ini bukan orang yang seperti itu. Kata beliau, saya mempersaksikan bahwa agama keyakinan Ahmad bin Haq yang dia meyakini ya, tentang hal itu, bahwa iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amal, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya. Selesai sudah sini pembahasan berkaitan dengan masalah iman. Ya. Saya tidak terlalu banyak menguraikan ya, berkaitan dengan masalah syubhat-syubhat al-bid'ah dalam hal ini. Jelas itu dasarnya. Siapa yang memahami ini, berada di atas pijakan ini, maka dia telah berada di atas jalan ahli sunnah, keluar dari jalan-jalan ahli bid'ah. Ya. Dan ini kan seorang juga mempelajari akidah. Sehingga dalam masalah iman, dia tahu iman itu mengumpulkan lima hal. Ucapan, amalan, keyakinan. Bertambah dan berkurang. Jelas? Ada syubhat masuk kepadanya, bukan kerancuan. Dan dia bisa jawab. Tapi kalau memiliki lima hal ini, dia yakin saja itu pasti batil. Walaupun hari ini, dia belum mampu menjawabnya. Ya. Jelas? Nanti setiap hari dia belajar dan belajar, pasti akan nampak kebatilan syubhat tersebut. Ya, demikian. Ini cara untuk mendidik diri dan membangun keyakinan di dalam diri kita. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ya'taqidu ahli sunnah, wa ya'taqidu ahli sunnah, anna al-mu'mina wa in ajlama dhunuban katiratan, faghaira wa sadaira, fa innahu la yukaffaru biha, wa in kharaja an ad-dunya ghayra ta'ibin minha, wa mata 'ala at-tauhid wal ikhlas, fa inna amrahu ila Allah 'azza wa jalla, in syaa'a 'afa'anhu وادخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاص على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وأدبه مدة بعذاب النار وإن أدبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. فتبين أهل السنة اليقين بهو صار مؤمن walaupun dia telah melakukan dosa yang banyak, dosa kecil maupun dosa besar, ya, maka tidak boleh untuk dikafirkan. Jelas? Kalau dia sekedar berbuat dosa, maka ini tidak membatalkan keimanannya, tidak boleh dikafirkan. Wa in kharaja min ad-dunya ghayra ta'ib, walaupun dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosanya. Ya. Walaupun dia meninggal belum bertobat dari dosanya, tetap dikatakan dia seorang mukmin. Nah, dia belum bertobat dari dosanya, tapi dia meninggal di atas tauhid dan ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka perkara orang yang seperti ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dia. Dimaafkan, dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat. Dalam keadaan selamat, mendapatkan keberuntungan. Tidak disiksa dengan neraka. Dan tidak pula dihukum terhadap dosa yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Dan dia juga tidak dihukum pada hari kiamat dari dosa-dosa dan kejelekan yang dia bawa pada hari itu. Ya, kalau Allah berkehendak, diampuni. Dan kalau Allah berkehendak, dia disiksa. Disiksa dengan waktu sementara. Disiksa dengan api neraka. Ya. Dan kalau dia disiksa, tidak akan kekal dalam neraka. Bahkan dia akan dibebaskan, dikeluarkan dari neraka menuju kepada surga yang merupakan kenaiman, merupakan negeri ketetapan yang penuh dengan kenikmatan. Nah, baik, disini penyebutan dan penekanan apa yang telah lalu, iya, bahwa iman itu seperti yang telah disebutkan, qaulun wa amalan wa i'tiqad. Orang yang jatuh di dalam dosa, iya, orang yang jatuh di dalam dosa, maka dia tidak dikafirkan karenanya. Dikatakan bahwa dia adalah seorang mukmin yang kurang keimanannya. Kurang keimanannya. Dan dosa-dosa ini, selain dari kesyirikan, itu bisa diampuni. Walaupun dia belum bertobat. So, siapa yang bertobat, ya, maka telah diampuni dosanya, orang yang bertobat. Ya. Yang dibicarakan di dalam ayat, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat kaitannya dengan orang yang meninggal sebelum apa? Sebelum bertobat. Jelas? Kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, tidak diampuni kesyirikan. Dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa selain dari kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jelas? Maksudnya mengampuninya Allah, ya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni. Kalau Allah berkehendak disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian akhirnya pasti dimasukkan ke dalam surga. Demikian dirinci dalam hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala an. Ya. Kemudian kata beliau, wa kana syekhuna Sahal bin Muhammad rahimahullah yaqul, al-mu'min al-mudnib wa in udhiba bin nar fa innahu la yulqa fiha ilqa'a al-kuffar wa la yabqa fiha baqa'a al-kuffar wa la yashqa fiha syaqa'a al-kuffar. Kata beliau, sungguhnya seorang mu'min yang berdosa walaupun dia disiksa di dalam neraka, maka dia tidak akan dilemparkan di dalamnya seperti orang-orang kafir dilempar. Ya. Dan mereka tidak akan kekal di dalamnya seperti orang-orang kafir kekal dalam neraka. Dan mereka juga tidak akan merugi, ya, tidak akan sengsara seperti kesengsaraan orang-orang kafir di dalam neraka. Ya. Apa makna ucapan ini? Diterangkan disini oleh guru, ucapan guru beliau, Sahal bin Muhammad. Kata beliau, wa makna dhalika annal kafira yushabu ala wajhihi ila an-nar wa yulqa fiha منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال والمؤمن المجد إذا بطلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. جلس فتنبه صنعي يسر كافر orang كافر معنى وشبان بيو orang كافر dia disorot di atas wajahnya masuk ke dalam neraka sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat di Al-Quran. Ini dilemparkan dalam keadaan terbalik, terbelenggu di salasil pada rantai-rantai wal aglal, belenggu-belenggu wal ansal, siksaan-siksaan yang berat. Adapun mukmin itu kafir. Kalau mukmin yang berdosa, kalau dia disiksa dalam neraka, diuji dengan neraka, maka dia masuk neraka seperti orang yang berdosa di dunia. Dia masuk ke dalam penjara, diikat di rantai kakinya, ya, tapi tidak dilempar, tidak pula dibalik. Jelas? Ya, berbeda dari situ. Pertama, dilemparnya. Ya, tidak seperti orang-orang kafir dilemparkan. Ya, wa mana qawluhu wa la yulqa fi an-nar ilqa' al-kuffar? Dan mana ucapannya? Ya. Tidak dilempar ke dalam neraka seperti orang kafir dilempar. Tetapi annar kafir yukhraq badanuhu kulluhu kullama nadif kullama majida jilduhu. Ya, dibdila جلداً غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلب النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إلا إذ حرمه الله على النار أعضاء سجوده. Ya. Kemudian kata beliau, mana ucapan tidak dilempar di dalam neraka seperti orang-orang kafir dilemparkan. Ya. Tidak dilemparkan ke dalam neraka seperti orang-orang kafir dilemparkan. Orang kafir mereka dibakar seluruh badannya. Setiap kali kulitnya apa? Meletuh atau telah gosong, maka diganti lagi dengan kulit yang baru. Supaya ia merasakan siksaan. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran. Sungguhnya orang-orang kafir. Perhatikan ya, ini kaitannya dengan siapa? Orang kafir. Sungguhnya orang kafir terhadap ayat-ayat kami. Kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Setiap kali kulit-kulit mereka itu gosong, maka kami ganti dengan kulit-kulit lainnya. Agar supaya mereka merasakan siksaan. Ya, adapun kaum mukmin, maka wajah-wajah mereka tidaklah digunakan dengan neraka. Dan tidak akan terbakar anggota-anggota sujud mereka. Ya. Dia dari keistimewaan muwahhidin, kalau punya bekas-bekas sujud, maka bekas-bekas sujudnya tidak akan termakan oleh api. Ya. Sebab Allah mengharamkan, ya, bekas-bekas sujud ini diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa ma'na qawlihi wa la yabqa an-nari baqa al-kuffar." Bermakna ucapan beliau, dia tidak akan kekal di dalam neraka seperti kekalnya orang kafir. "Annal kafira yukhallad fiha wa la yakhruju minha abadan wa la yukhallad Allahu min mujmidil mu'minin fi an-nari ahada." Yang maknanya bahwa orang kafir itu kekal di dalam neraka, tidak keluar darinya selama-lamanya. Ya, ada pun orang-orang yang berdosa dari kalangan kaum mukminin, Allah tidak akan mengekalkannya di dalam neraka. Tidak seorang pun yang akan dibuat kekal di dalam neraka. Ya, kalau disiksa, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya, pasti dikeluarkan. Wa ma'na qawlihi wa la yashqa bin nari syaqa'al kuffar, dan mana ucapan beliau, ya, tidak akan merugi di dalam neraka seperti meruginya orang-orang kafir. Ya, maksudnya annal kuffar yu'yasuna fiha min rahmatillah wa la yurajjawna rahatan bihal. Ya. Mana orang-orang kafir, mereka sudah putus asa sudah. Sudah dibuat putus asa dari rahmat Allah. Ya. Sudah dibuat mereka putus asa dari rahmat Allah. Dan mereka sama sekali tidak pernah mengharapkan lagi. Bisa beristirahat. Ada ketenangan. Sama sekali tidak pernah mereka harapkan. Ini orang-orang kafir. Ya. Tetapi kaum mukminin yang berbuat dosa, amal mukminun wa amal mukminun fala yanqati tama'uhum min rahmatillahi fi kulli hal. Iya. Wa aqibatul mu'minina kulluhum al-jannah li'annahum khuliqu laha. Iya. Wa khuliqat lahum fadlan min Allah wa minna. Adapun kaum mukminin, yang kaum mukminin dari orang-orang yang berbuat dosa yang masuk dalam neraka, maka semangat mereka, ketamakan mereka, ya, dari rahmat Allah tidak pernah terputus sama sekali. Dan akibat terbaik, dan akibat untuk kaum mukminin seluruhnya adalah surga. Itu akhir dari kaum mukminin seluruhnya pasti adalah surga. Sebab mereka asalnya dicipta untuk surga. Ya, dan surga itu diciptakan untuk mereka sebagai keutamaan dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, segera jelasnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, beliau berpindah ke masalah yang lain. Ya, dan ini masih berkaitan dengan keimanan. Masih berkaitan dengan masalah keimanan. Setelah beliau uraikan tentang keimanan, ya, apa itu dasar keimanan, kemudian beliau uraikan bahwa orang yang berbuat dosa itu bukan artinya keimanannya hilang. Ya, tidak. Tapi dia adalah berdosa, ya. Maka dikatakan dia adalah mukmin yang kurang keimanannya, atau dia adalah mukmin dengan keimanannya bermaksiat dengan dosanya. Demikian prinsip ahli sunnah. Jelas? Ya. Kalau dia berbuat dosa, maka dia di bawah masyiat Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia diampuni dosanya langsung masuk ke dalam surga, kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, tapi akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Ini globalnya. Ya, setelah itu beliau masuk di sini menyinggung tentang masalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Apakah dikafirkan atau tidak? Ya. Setelah kita ketahui bahwa orang yang meninggalkan ketaatan, orang yang melanggar perintah dalam bentuk maksiat, bahwa ini tidak mengkafirkan pelakunya, khusus dalam masalah sholat. Apakah hukumnya sama dengan dosa-dosa lainnya, atau dia punya hukum khusus? Ini akan dibahas di sini oleh penulis. Kata beliau, wa amma ahlul hadith, wa ikhtalafa ahlul hadith, fi tarkil muslimi, salatal fardu muta'ammidan. Dan telah bersilam pendapat para ulama ahli hadith, tentang seorang muslim yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Perhatikannya, silam pendapatnya dalam masalah apa? Orang yang meninggalkan sholat apa? Sholat wajib. Kalau sholat sunnah, ya sunnah. Sehingga dipermasalahkan sholat wajib. Muta'ammidan, dia tinggalkan apa? Sengaja. Adapun kalau meninggalkannya, ya, tidak sengaja. Dan yang lebih detail kalau dikatakan di sini, dia tinggalkan dalam keadaan malas. Ya, dia tinggalkan dalam keadaan malas. Adapun kalau dia tinggalkan, ya, dia tinggalkan sholat ini. Dalam keadaan dia mengingkari kewajibannya. Tidak menerima kewajiban salat itu. Maka hukumnya apa? Ya, hukumnya kafir. Menurut kesepakatan para ulama. Tidak silam pendapat. Sebab dia dianggap mengingkari suatu perkara yang telah dimaklumi dalam agama. Dia adalah bagian dari agama. Jelas ya? Iya. Dan di sini juga yang dibahas tentang orang yang meninggalkan salat. Iya. Sengaja dalam keadaan dia malas. Ya, dalam keadaan dia malas. Iya. Nah, bukan dia tinggalkan salat ini karena dia ingkari kewajibannya, bukan. Iya. Kata beliau, para ahli hadis berselisih tentang ini. فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين الأب والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. كتب له إمام أحمد من كفر كان قرين seperti itu karena meninggalkan salat. Demikian pula sejumlah dari para ulama salaf. Semoga Allah merahmati mereka. Dan mereka mengeluarkan orang yang seperti ini dari keislaman. Dikeluarkan dari keislaman. Berdasarkan hadis yang sahih, antara seorang hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Iya. Yang sebutnya siapa yang meninggalkan salat maka dia telah apa? Telah kafir. Ini pendalilan Imam Ahmad. فتبلغ وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوده، وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه أن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه لكن تركه جاحدا له. نعم. فتبليه dan Imam Syafi'i dan pengikutnya serta sekelompok dari ulama salaf mereka berpendapat bahwa orang meninggalkan salat tidak dikafirkan sepanjang dia meyakini wajibnya salat. Ini kita bisa katakan kalau dia meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat, ini hukumnya apa? Hukumnya kafir menurut kesepakatan sampai Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i mensyaratkan orang meninggalkan sholat tapi dia tetap meyakini wajibnya. Ya. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan, kata beliau. Tidak dikafirkan. Baik, kalau tidak dikafirkan, saya tanya kepada beliau, kenapa Nabi memerintah? Kenapa Abu Bakar memerangi ini? Atau kenapa orang-orang meninggalkan sholat di perang? Ya. Maka kata beliau, dia wajib dibunuh. Kenapa? Ya. Wajib dibunuh sebagaimana wajib dibunuh orang yang murtad dari Islam. Maksudnya ini penegakan hak, bukan karena dia kafir. Ya? Bukan karena kafirnya. Ya, tapi penegakan hak. Wa ta'awwalul khabar. Dan mereka menta'wil hadis. Jadi hadis Imam, hadis yang dipakai dalil oleh Imam Ahmad. Ya. Antara seorang hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis ini oleh Imam Syafi'i maknanya kata beliau adalah orang yang meninggalkan sholat karena menentangnya, mengingkari sholat itu. Ya. Itu maknanya. Sebagaimana dikabarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berkata, saya meninggalkan agama satu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Dan mereka itu terhadap akhirat mereka adalah orang-orang kafir. Kata Imam Syafi'i, sisi pendalilannya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah beliau ya, melakukan bentuk kekafiran. Ya kan? Tidak pernah beliau melakukan bentuk kekafiran sehingga harus meninggalkan kekafiran mereka. Tidak. Tapi Nabi Yusuf sengaja meninggalkannya karena beliau mengingkari, menentang kekafiran mereka. Jelas? Ya, ini sisi pendalilan Imam Syafi'i. Baik. Yang jelas ini masalah adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, khususnya ulama belakangan. Ada pun ulama salaf dari kalangan sahabat telah dinukil dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, lam yakun ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufur illa shalah. Kata beliau, tidaklah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan amalan itu mengkafirkan selain dari shalah. Ya. Jadi beliau menyebutkan sahabat, menyebut kesepakatan sahabat bahwa para sahabat mereka tidak menganggap ada amalan kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali satu hal. Kecuali apa? Kecuali sholat. Ya, karena itu pendapat Imam Ahmad di sini itu lebih tepat dan lebih kuat. Ya. Bahwa orang meninggalkan sholat karena malas maka dia dikafirkan keluar dari Islam. Ya. Jadi dia sebutkan hadis di sini dan banyak ayat yang mendukungnya. Banyak ayat yang mendukungnya. Di antara ayat yang mendukungnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata faqallu sabilahum." Di ayat yang lainnya, "Fa ikhwanukum fid-din." Kalau mereka bertobat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Di ayat yang lain, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Artinya kalau mereka tidak tobat, tidak salat, tidak mengeluarkan zakat, maka dengan saudara-saudara kalian dalam agama. Jangan biarkan jalan mereka, tetap perangi mereka. Kan begitu? Itu pemahaman dari ayat. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, kalau begitu zakat juga orang yang meninggalkannya karena bakti, kafir. Jawabannya, kalau zakat itu dikhususkan dalam hadis Nabi, tidak dikafirkan. Sebab dalam hadis Nabi juga disebutkan orang yang menahan zakatnya disiksa dalam neraka. Bagaimana siksaannya? Kemudian Nabi berkata, "Summa yura sabiluhu imma ila jannati wa imma ila an-nar." Kemudian diperlihatkanlah jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Andai kata kafir, tidak ada alternatif surga. Sudah diberi pilihan ke surga. Pasti hanya kemana? Hah? Ke neraka saja. Andai kata kafir, pasti hanya ke neraka. Tapi ini diberi pilihan kemana? Ke surga. Ini menunjukkan bahwa orang meninggalkan zakat karena dia bakhil, ya. Ini tidak dikafirkan. Berbeda dengan sholat. Orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, karena dia malas, maka ini dikafirkan. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Dan hampir apa seluruh para ulama kita di masa ini menguatkan pendapat ini. Dan saya sendiri, saya tidak mengenal dari para ulama kita dan guru-guru kita di masa ini yang menguatkan kecuali pendapat ini saja. Pendapat Imam Ahmad, yaitu mengkafirkannya. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil, ya. Kemudian Syekh Salih Fawzan, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Zaid, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Syekh Ubaid Al-Jadiri, dan lain-lainnya dari para ulama besar kita dan guru-guru kita di masa ini, mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir keluar dari Islam. Dan insyaAllah ta'ala yang kuat nah, di dalam masalah ini. Tapi para ulama di dalam hal ini berbeda pendapat tentang masalah dikafirkannya. Apakah dikafirkannya dengan meninggalkan satu sholat atau dia meninggalkan banyak sholat? Iya. Dan meninggalkan banyak sholat. Ya, saya sendiri saya lebih condong pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin bahwa yang dimaksud dia meninggalkan banyak sholat. Dia meninggalkan banyak sholat. Sehingga seakan-akan dia sudah dianggap meninggalkan sholat itu. Barulah dia dikafirkan. Kalau meninggalkan satu atau dua sholat, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Tapi dia meninggalkan satu sholat itu saja, itu sudah merupakan bahaya yang sangat besar. Sebab Nabi bersabda, "Man taraka shalatal asr habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hancur seluruh amalannya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa min qawli ahli sunnah wal jamaah." Ya, selesai sudah ya, berkaitan dengan masalah iman ini. Sekarang beliau mulai masuk memberikan rincian-rincian permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masalah takdir. Beliau akan memulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah takdir. Ya. Kata beliau, "Wa min qawli ahli sunnah wal jamaah fi aqsad al ibad annaha makhluqah." Ya, dari pendapat ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah perbuatan hamba, bahwa perbuatan hamba itu ada apa? Adalah makhluk. Ya. Perbuatan hamba adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau saya ulangi, selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain dari nama-nama dan sifatnya, semuanya begitu apa? Begitu makhluk. Maka Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah ayat ya. Ayat di surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khalaqakum wama ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan di dalam hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqi Af'alil Ibad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khaliqu kulli shay'in wa sun'ata." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta setiap orang yang membuat dan buatannya. Disebut ciptaan, semuanya adalah ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari rahimahullah punya risalah khusus dalam hal ini. Ya, berjudul dengan nama Khalqi Af'alil Ibad, bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk. Perbuatan hamba adalah makhluk. Maka ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kata beliau lain tarina fihi. Ya. Nah, dan pendapat ahli sunnah ini ketika mengatakan bahwa perbuatan hamba adalah makhluk, ini bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah, mereka mengakui bahwa perbuatan hamba itu makhluk. Dan mereka berlebihan di dalam hal ini. Sampai mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh hamba itu semuanya Allah yang melakukan, hakikatnya adalah Allah yang melakukannya. Nah, orang-orang Jabriyah, kelompok Jabriyah terbagi dua. Ada Jabriyah ekstrim dan ada Jabriyah pertengahan. Yang namanya ahli bidah ya semuanya keluar dari jalan yang lurus. Tapi ada yang ekstrim dan ada yang sedang-sedang saja. Ya, tidak terlalu ekstrim. Mungkin begitu lebih bagus pembahasannya. Yang ekstrim ini adalah kelompok Jahmiyah. Saya sudah sebutkannya bahwa Jahmiyah ini penyakit pada seluruh masalah agama. Ya. Di setiap bidang permasalahan keimanan, masalah akidah pasti dia punya penyakit di situ. Sudah berlalu di keimanan, dia apa? Murjiah kelas ekstrim di bab keimanan. Di bab takbir, mereka Jabriyah kelas ekstrim. Bagaimana ekstrimnya? Dia katakan bahwa hamba itu majbur, bahiran wa batinan. Ya. Dia tunduk sudah, ikut saja, bahir dan batinnya. Kamu lihat orang ini berjalan, bergerak. Ya. Semuanya itu hakikatnya bukan dia yang berbuat. Itu perbuatan Allah semuanya. Itu perbuatan Allah semuanya. Jadi dia ibaratkan bahwa hamba itu bagikan bulu. Dihempaskan oleh angin kemana saja. Ya. Itu sudah diatur. Bukan perbuatan dia, bukan maksud dia. Dan dia tidak ada keinginan di dalamnya. Hakikatnya Allah yang menghendakinya. Jelas? Ini orang Jabriyah ekstrim. Sampai mereka ibaratkan dalam sebuah bait syair, ya katanya alqahu fil yam maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an taqalla bil ma'i. Ya, dia dilempar ke laut dalam keadaan tangan dan kakinya terikat, kemudian dikatakan kepadanya, hati-hati kamu jangan sampai kena air. Ya. Ini maksudnya apa? Ya terima saja, apa dia lempar-lempar. Ya. Terima tunduk, bahir dan batin. Ini Jabriyah ekstrim. Jabriyah yang kedua, Jabriyah yang sedang-sedang. Ya. Tidak terlalu, tidak ekstrim. Ini Jabriyah dari kalangan Asy'ariyah. Dari kelompok Asy'ariyah. Dia ini berkembang di Indonesia. Hati-hati ya. Ini yang berkembang di Indonesia. Ya, dalam pembahasan orang-orang menyingkat masalah takbir, mereka sering masuk dalam hal ini. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan maksiat, yang mereka katakan bahwa ini sudah merupakan kudrat Allah. Ketentuan dari Allah. Ya. Mereka mengatakan bahwa hamba itu ya, dalam perbuatan bahirnya, dia adalah perbuatannya sendiri. Perbuatannya sendiri. Dia menulis keinginannya sendiri. Ya. Dia makan keinginannya sendiri. Tapi hakikatnya itu adalah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka katakan majbur batinnya saja, bahirnya tidak. Ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, bahir dan batin semuanya apa? Majbur. Jelas ya? Ini Jabriyah. Jadi Jabriyah berlebihan. Ya. Mereka mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk. Ya. Dan mereka tetapkan bahwa perbuatan hamba ini ya bukanlah dari dia, tapi itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kelompok yang lainnya, kelompok yang menyimpang di sini adalah Al-Qadariyah. Kelompok yang kedua adalah Al-Qadariyah. Qadariyah juga terbagi dua. Ada Qadariyah ekstrim, dan ada Qadariyah apa? An-Nufah. Ya. Qadariyah An-Nufah yang menafikan. Nah, kemudian yang disebut juga Qadariyah yang pertengahan. Qadariyah ekstrim ini sudah hampir dikatakan oleh para ulama, ya sekarang ini bisa dikatakan tidak ada Qadariyah ekstrim. So Qadariyah ekstrim itu mereka menafikan, mengingkari ilmu Allah. Mengingkari ilmu Allah. Qadariyah yang ada, yang tersebar, mereka adalah Qadariyah yang apa? Mereka menolak Ya. Perbuatan hamba. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba ini bukanlah makhluk. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba bukanlah apa? Bukanlah makhluk. Ya. Tapi perbuatan hamba ini, ya, perbuatan hamba ini adalah kehendak hamba itu sendiri. Keinginan hamba itu sendiri. Tidak masuk dalam kehendak Allah dan keinginan Allah. Ya, ini orang-orang Qadariyah. Ya, karena itu orang yang berbuat dosa, ya itu dosanya sendiri. Keinginannya dia berbuat dosa. Allah tidak menghendakinya. Tidak menginginkannya. Ya, tidak menginginkannya. Ini orang-orang Qadariyah. Jadi ahli sunnah, Imam Tsauri tatkala menjelaskan hal ini di sini, ya, tentang masalah perbuatan hamba, maka di sini beliau membantah dua kelompok sekaligus. Kelompok Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Kata beliau, la yamkaruna fihi wa la ya'udduna min ahli al-huda wa din al-haq man yunkiru hadha al-qawl wa yanfihi. Jadi mereka ahli sunnah tidak menghitung. Ya, siapa yang mengingkari pendapat ini dan menafikannya tidak dihitung dari orang yang mendapat petunjuk dan dari orang yang berajak agama yang benar. Ya, berarti dia adalah orang yang menyimpang. Ya, orang yang mengingkari ini, maka dia adalah orang yang menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Ini kaidah yang pertama. Ya, sekali lagi pembahasan dari sini dan seterusnya, ini beliau akan menguraikan masalah apa? Masalah takdir. Ya. Jadi ada kaitannya semua dari pembahasan-pembahasan yang akan datang. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, sudah berlalu 5 menit. Baik, insyaAllah kita lanjutkan setelah maghrib nanti, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.